Terima kasih buat kamu. Spesial buat Bapak Bupati dan warga yang hadir pada waktu hari ini. Jadi kenyataan pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena berpisah kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi. Kita goyang lagi bareng-bareng New Palapan buat raja-raja sawernya Forza. Cukup sekali. kali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang kuinginkan, jadikan nyata. Pertemuan yang kudambakan, ternyata bukan khayalan. Bapak Haryanto. Baik, jadi sudah kami hibur dan teman-teman jangan sampai apa itu membuat suasana yang tidak nyaman. Saya kembalikan lagi.